wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Bulughul Maram dan kita masuk pagi ini babul qirat, atau memberi modal kepada seseorang kemudian hasilnya dibagi dua. Saya bacakan hadis pertama adalah 929 عن صحيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيت رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. Dari Suhaib radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang di dalamnya ada berkah. Yang pertama adalah jual beli bertempo. Yang kedua belkirat. Dan yang ketiga mencampur gandum dengan syair untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual. Riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang lemah. Saya bacain footnote-nya dulu. Nomor dua footnote-nya, dalam sanad hadis ini terdapat Nasr ibn Qasim dan juga dari Abdurrahman ibn Daud. Kedua orang rawi ini tidak dikenal identitasnya. Ibnu Hazm berkata, seluruh bab fikih memiliki sumber dalam Alkitab dan Sunnah selain qirat. Kami tidak menemukan sumbernya dalam Alkitab dan Sunnah. Akan tetapi berdasarkan ijma' yang benar dan dipastikan sebagai suatu muamalah yang terjadi di masa Rasulullah SAW, lalu beliau mengakuinya. Hadis ini, ibu-ibu sekalian, lemah dari sisi sanad karena tidak dikenal identitas ya, perawinya. Dan sudah pernah saya jelaskan waktu dulu ya, beberapa pertemuan yang lalu, kalau identitas seseorang tidak dikenal, tidak tersebutkan keburukannya, tidak juga terpuji gitu kan, maka lemahnya masih tetap dipakai oleh para ulama selama tidak ada dalil yang lebih kuat yang bertolak belakang dengannya. Seperti itu kurang lebih. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ada tiga hal yang Allah berkahi. Berkahi artinya nanti akan berkesinambungan ya, akan mudah pada saat mau dilakukan. Itu namanya berkah. Yang pertama jual beli yang bertempo. Jadi dari hadis ini diambil pelajaran, boleh seseorang memberikan ya, jual barangnya dan mengatakan kamu boleh bayar seminggu lagi, atau saya boleh gak ambil barang ini, saya bayar 3 hari lagi. Itu semua dibolehkan dalam Islam. Tetapi dianjurkan ya, yang lebih kuat pendapat yang saya cenderung ya, itu tidak dua harga. Tidak dua harga. Jadi kalau kita jual cash 1 juta, jatuh tempo pun 1 juta gitu kan. Itu jauh lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada sebagian pendapat yang mengatakan kalau akadnya beda maka gak masalah. Seperti misalnya orang kalau bayar cash dianggap akad sendiri, orang kalau jatuh tempo akad sendiri dengan, padahal sebenarnya produknya sama. Makanya saya pribadi lebih cenderung dengan pendapat yang pertama tadi, lebih baik kita samakan harganya. Bagaimana solusinya Ustaz sementara jatuh tempo? Ya memang di sini kalau jatuh tempo itu ada digabungkan antara transaksi jual beli dengan bantuan ya, dengan membantu orang lain. Dan saya sudah bilang itu hari, ibu-ibu sekalian, usahakan dalam hati kita itu ada dipisahkan mana yang investasi akhirat, mana yang investasi dunia. Kalau investasi akhirat, kita nggak boleh ada keuntungan di situ, seperti menghutangkan orang lain, itu investasi akhirat. Makanya nggak boleh berbunga, 1 juta ya 1 juta, gitu kan? 2 juta ya 2 juta juga kembali. Nah ini investasi akhirat, gadai yang kita bahas kemarin. Itu sebenarnya investasi akhirat. Gak boleh seseorang menggadai tanahnya 1 miliar karena butuh uang 50 juta sebulan kesepakatan. Ternyata tiba waktu sebulan dia gak bisa bayar. Lalu surat tanahnya semua kita ambil, harganya 1 miliar, dia cuma utang 50 juta, gak boleh, zalim. Kita boleh jual tanah itu, laku 1 miliar misalnya, 50 juta hak kita, kita ambil 950 juta kembalikan kepada orangnya. Karena ini memang investasi akhirat. Enggak boleh ada keuntungan di situ, gitu kan? Tidak boleh ada keuntungan. Ini sudah saya jelaskan yang lalu. Ada investasi memang yang duniawi, yang memang kita ambil keuntungan. Saya transaksi sama teman, atau saya mengajak dia bisnis gitu kan, kerjasama. Maka itu hak kita nanyakan, mana keuntungan saya, bagaimana laporannya. Memang itu investasi dunia. Nah, seringkali ulama mengatakan, kalau investasi dunia boleh dihubungkan dengan akhirat. Misal gini, kayak tadi nih ya, kita jual Jatuh Tempo. Ternyata secara duniawi, investasi duniawi, saya kalau jual cash 1 juta, mestinya karena Jatuh Tempo saya jual 1.200.000. Tapi karena digabungkan antara investasi dunia dan akhirat ini, niatnya membantu, maka berarti kita tetap kembalikan kepada 1 juta, gak dinaikkan 200.000. Jadi terkadang investasi dunia digabung dengan akhirat, dan itu berarti ada pahalanya. Seringkali ada orang transaksi, seperti pernah terjadi Abu Hanifah rahimahullah, contoh kasus lapangan, beliau memiliki kios besar sekali, toko yang sangat besar waktu di zaman beliau di Irak, itu menjual sutra. Dan beliau terkenal seorang ulama yang kaya raya. Nah, ibu-ibu sekalian, pada saat datang seorang ibu tua kepada dia mengatakan, wahai anakku, juallah kepadaku sesuatu atau satu lembar sutra yang tidak membuatmu rugi dan tidak membebankan aku. Lalu tiba-tiba Abu Hanifah mengatakan, bayarlah ibu sutra ini dengan 10 dirham kalau gak salah. Ya, bu, gak mungkin harganya 10 dirham gitu. Lalu ibu itu mengatakan, kenapa terlalu murah gitu. Kata Abu Hanifah rahimahullah, saya kemarin beli 10 lembar sutra. Saya sudah menjual 9 dengan keuntungan gitu kan. Maka saya cukup membutuhkan untuk satu ini 10 dirham dari Anda. Kebetulan waktu itu memang uang ibu itu kalau tidak salah dalam kisah ini pas 10 dirham saja gitu. Maka diambillah oleh Abu Hanifah rahimahullah dan diberikan kepada orang tersebut. Jadi dalam transaksi dunia pun kita seringkali menghubungkan dengan akhirat kalau memang butuh untuk membantu orang. Tetapi investasi akhirat, tadi utang dan gadai, gak boleh dihubungkan dengan investasi dunia. Gak boleh utang kita bungakan misalnya. Bisa ditangkap bu ya? Jadi hati kita dipisahin. Nah, orang yang tidak bisa misahin ini, kalau dia berteman sama seseorang, kalau dia sedang mengutangkan, mau ingin membantu seseorang, dia selalu berpikir, saya untung apa nih? Karena dia tidak pikir masalah akhirat. Hatinya semuanya berhubungan dengan investasi dunia saja. Dia tidak mau berteman kecuali ada maslahat dunianya saja. Ya, gitu. Tidak ada namanya ukhuwah Islamiyah, persaudaraan dalam Islam. Mungkin karena dia beda ekonomi dengan saya, tapi karena Islam menyuruh bersaudara ya tetap saja. Mungkin karena ibadahnya bagus saya jadikan sahabat. Itu hilang. Enggak ada, karena dia selalu hubungkan seluruh hatinya ini investasi dunia saja. Gitu kan? Selalu melihat apa saya dapatkan, untung apa saya dari orang ini. Bisa enggak saya pinjam modal? Bisa enggak usaha saya nanti barang saya laku karena saya berteman sama dia? Dan seterusnya, kalau enggak maka tidak dianggap sebagai teman. Ini pemahaman yang keliru ya, pemahaman yang keliru harus diperbaikin. Kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama adalah jual Jatuh Tempo. Kemudian yang kedua muqaradah. Muqaradah ini tadi, ibu punya usaha, ibu tawarin, saya mau buka usaha nih, mau enggak ikut investasi gitu kan? Seperti kasus yang saya lakukan kemarin di restoran saya kan begitu. Saya sempat tawarkan, ada beberapa ibu di sini saya tawarkan waktu itu. Dengan ada ibu-ibu juga di pengajian di Kemang yang saya tawarkan. Tapi ternyata ibu-ibu sana yang ikut kan gitu. Saya tawarkan masuk modal, ini sahamnya akan dapat sekian. Tempatnya di sini, ini usahanya seperti ini. Lalu ikutlah gitu. Itu namanya muqaradah. Nanti bagi hasil gitu kan. Berapa sahamnya, berapa persen dibagi hasil. Atau ibu misalnya buka butik. Ibu jual apa, ibu mau investasi properti, lalu ngajak teman-temannya ikut, itu gak masalah ya. Namanya muqaradah, dihalalkan ya, boleh saja. Nanti tinggal kesepakatan. Cuma yang perlu digarisbawahi, kesepakatannya harus keuntungan dari persentase dari laba. Saya ulangi ya, yang akan diambil adalah persentase dari laba. Tidak boleh dari modal. Misal gini, ini saya masukin 100 juta ya ke ibu ya. Tapi setiap bulan saya mau terima 10% dari modal saya. Gak boleh itu. Riba. Belum tentu dia untung 10%. Gitu kan. Atau sebaliknya. Mestinya kalau bagi hasil ibu bisa dapat lebih. Tapi karena ibu sudah patok 10%. Mungkin bisa dapat 50%. Gitu kan. Maka ini gak boleh. Tidak boleh penentuan persentase dari modal. Gak bisa. Dalam Islam tidak boleh, itu masuk riba. Jadi yang boleh misalnya kita hitung dari laba, nanti keuntungan bersih setelah keluar semua pengeluaran, kamu 50, saya 50 ya, dari keuntungan, itu boleh, gitu kan? Dan tidak ada dalam Islam namanya pengembalian modal, Bu ya. Itu ibu yang invest, ibu sendiri yang atur pengembalian modalnya. Jangan ibu bilang sama temannya yang ibu investasi, ini saya taruh 100 juta ya, kamu harus kembalikan modal saya. Itu gak ada dalam Islam, gak boleh akad begitu. Saya masukkan 100 juta, kita sudah pelajari memang usahanya dia sehat, ya, dari awal kita harus pelajarin itu, berjalanlah. Bagi hasil yang ibu terima setiap bulan, itu ibu hitung pengembalian modal aja dulu. Enggak. Itu kan bisnis, untung rugi itu sudah modal. Kecuali kalau memang ibu mau keluar dari usaha itu, kemudian memang usahanya ada jalan, cuman kayaknya saya butuh duit saya deh, bisa gak saya tarik modal saya, memang usahanya jalan, itu gak apa-apa. Kalau usahanya jalan ya, ibu pada saat tarik memang persentase itu akan ditarik dan tidak mengganggu dia. Tapi kalau misalnya dia sudah buat bangunan, udah masuk nih, udah masuk situ uangnya di bangunan, kita mau tarik, dia gak ada duit untuk bayar, gak bisa. Jadi modal yang kita masukin itu sudah dianggap modal, udah masuk berputar dengan untung rugi nanti kita akan dapatkan. Caranya bagaimana pengembalian modal, keuntungan kita hitung dari awal bulan. Misal setiap bulan saya akan dapat kira-kira prediksi berapa, oh saya bisa, mungkin kamu bisa dapat 10 juta per bulan. Berarti 100 juta itu 10 bulan pengembalian modal, kita ambil, kita anggap itu pengembalian modal kita. Masukin ke rekening gak usah dipakai. Setelah 10 bulan itulah keuntungan kita, gitu kan. Itulah keuntungan kita. Tidak boleh ibu misalnya sudah masuk nih usaha, terus kemudian bangkrut. Lalu ibu bilang kembaliin modal saya. Nggak bisa, usaha bangkrut. Dia aja nggak bisa kembaliin uang. Ya memang begitu bisnis, gitu kan? Ada resikonya. Nggak bisa kita nggak mau ada resiko. Mau bisnis kemudian tidak mau hilang modalnya, itu sudah resiko. Makanya sebelum masuk pelajari yang benar, gitu kan? Kita punya hak bertanya mana pengalaman, mana tempatnya. Jangan tutup mata. Nah boleh kita transaksi juga tidak tahu produk ya. Jadi usahakan tahu produknya, lihat. Saya sudah bahas itu hari, masih ingat di bab jual beli ada mula masa. Gak boleh kita beli produk hanya nyentuh. Tidak tahu. Jadi kan, kalau kita tahu pasti gak masalah. Jadi ibu saya itu hari sarankan kalau beli baju, ibu lihat yang digantung nih. Terus kita beli-beli. Lalu dikasih, pada saat beli dikasih dalam plastik oleh rokoknya, buka lagi, gak apa-apa. Ini bukan masalah perhitungan atau pelit, masalahnya hukum agama begitu. Karena kalau tiba di rumah rusak, ibu gak boleh tukar loh. Dalam hukum agama, karena ibu sudah transaksi. Kalau sudah berpisah, maka semestinya sudah selesai transaksi itu. Kecuali ada akad lain. Ibu bilang sama dia, ini saya gak periksa ya, tapi kalau saya bawa ke rumah rusak, maka saya punya hak untuk menggantinya. Kalau dia bilang baik, saya kasih waktu 3 hari, itu ada akad lain. Tapi kalau kita buru-buru main ambil saja pulang, nah boleh itu dalam Islam mengembalikan, makanya dicek dulu. Kan kita sudah bahas di bab jual beli kemarin masalah mulamah saya. Saya kembali lagi, jadi kalau muqaradah, bolehnya seseorang muslim mengajak muslim yang lain atau non muslim untuk investasi di usahanya, gitu kan? Dan perlu digarisbawahi pada saat kita investasi enggak ada tuntutan pengembalian modal. Itu ibu sendiri yang atur pengembalian modalnya. Jangan tuntut ke orang itu, gitu kan? Makanya kita kalau masukin 100 juta, prediksi kira-kira keuntungan, ada proposal dia masuk 10 juta per bulan, ya 10 bulan pertama pengembalian modal kita. Setelahnya itu baru kita merasakan keuntungan. Banyak orang yang tidak paham nih cara bisnis seperti ini. Akhirnya tidak sehat, kan gitu. Mereka setiap bulan itu panen 10 juta dengan anggapan ini adalah keuntungan saya. Nanti dia kaget setelah 10 bulan ternyata bangkrut. Ada saja bisa terjadi. Ada juga yang enggak, kalau memang sehat dia pasti berjalan. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah berjalan atau orangnya profesional, dia enggak mungkin mau rugikan perusahaannya kan. Pasti akan terus bergulir bertahun-tahun. Banyak perusahaan yang akses sampai 10 tahun, 20 tahun. Ya wajar, kita sudah lihat ada pengalamannya ikut di situ, gitu kan. Seperti itulah gambarannya. Jadi muqaradah dibolehkan. Muqaradah dibolehkan. Juga ada ibu-ibu sekalian investasi ini bisa saja muqaradah itu masuk dalam dua jenis bisnis ya. Yang pertama itu bisnis modal dengan modal. Misal ibu punya modal 100, saya punya modal 100. Kita masuk sama-sama di usaha yuk. Kelola sama-sama. Itu juga masuk dalam muqaradah namanya. Boleh. Boleh juga ibu punya modal, saya enggak ada modal, saya punya tenaga. Namanya syarikat abdan. Jadi ibu modal, saya tenaga, saya skillnya. Lalu bagi hasil, itu juga boleh. Enggak ada masalah dalam Islam. Yang penting akadnya jelas. Dan ingat, tidak boleh mengambil persentase dari modal kita. 100 juta saya mau 5% per bulan dari modal saya, enggak boleh. Tapi dari laba boleh. 40% dari laba boleh, 50% boleh, enggak masalah, gitu kan. Saya pernah itu hari bisnis gahru, seseorang masukkan investasi ke saya. Kemudian dia masuk, dia minta kepada saya mau Ustaz 60% dari laba nanti. Ustaz ambil 40. Saya nego, bilang itu enggak bisa. Kalau mau maksimal 50-50%, karena memang pertimbangan 1 2 3. Jadi usaha ini sudah berjalan sekian lama, sudah sekitar 10 tahunan sekarang dan teruslah, gitu kan. Maka harusnya ya, Anda bagi hasil maksimal mendapatkan 50%, karena ini upaya saya yang sudah lama saya jalankan. Kalau 60% berarti melampaui. Saya pun tidak tamak minta 60 dia 40. Jadi kita bagi dengan cara seperti itu misalnya. Jadi boleh dengan modal, dengan modal sama-sama masukkan. Nanti dilihat perusahaan ini modalnya 2 miliar, ibu masukkan 200 juta berarti ibu punya 10% saham di situ. Misal gitu kan. Nanti kita akan dapat 10% dari bagi hasil. Kalau perusahaan ini totalnya 2 miliar, saya masukin 1 miliar deh, berarti punya hak 50% misalnya dari bagi hasil. Seperti itulah. Sama halnya kerugian ya. Kerugian itu akan ditanggung oleh masing-masing orang yang partner bisnis sesuai dengan kadar persentasenya. Misal ibu punya saham 10% di satu perusahaan, kemudian rugi, butuh subsidi dana. Ibu subsidinya 10% itu. Untungnya 10%, nanggung ruginya juga sesuai dengan persentase. Yang punya saham 80% ya dia tanggung 80%, gitu kan. Kalau sama-sama menanggung kerugian dari perusahaan, seperti itu. Nah, kalau kita misal usaha bangkrut, ada aset. Aset itu pun dibagi sesuai dengan persentase. Enggak boleh diambil sesuai dengan modal ya, persentase. Misal asetnya 1 miliar ya, persentase kita 10% selama ini ya, kita ambil 10% itu karena lagi rugi perusahaan. Ya Bu ya. Karena kalau mengambil lebih daripada itu, ibu berarti mengambil uang yang haram, enggak boleh. Enggak boleh sama sekali, karena itu masuk dalam bab riba. Nah, inilah risikonya bisnis, tapi memang terbuka sekali keuntungan untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, gitu kan. Makanya kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, Allah membuka berkah, berkah rezeki itu 99%-nya di bisnis dan 1%-nya itu di kegiatan sehari-hari. Maksudnya jadi pegawai gitu kan, yang orang tidak pusing lagi. Kan ada orang yang menganggap saya tidak punya skill dalam bisnis, udah saya jadi pegawai aja. Nah, itu cuma 1% rezeki sebenarnya di situ. 99%-nya itu di bisnis. Asal seseorang mau berusaha, belajar, dia kembangin, insya Allah akan banyak rezekinya, gitu kan. Yang penting modalnya kejujuran. Yang kedua, punya skill dan ilmu di situ. Insya Allah akan jalan tuh. Kata Nabi SAW, dua orang yang transaksi akan terus Allah berkahi. Baik produk yang sedang ditransaksikan, orang yang beli, orang yang menjual, perusahaannya sendiri, semua Allah berkahi. Selama keduanya jujur. Dan Allah akan angkat berkahnya kalau salah seorang berbohong atau berkhianat di antara mereka. Jadi yang berbohong itu akan mendapatkan ganjarannya sendiri. Kemudian yang ketiga adalah khaltul burri bisyair. Menggabung, mencampur antara gandum dan syair. Sebenarnya sama-sama gandum ya. Bedanya bur itu gandum yang biji-bijian, yang masih biji-bijian. Kalau kita bahasakan, kalau tepung itu tepung kasar ya. Nah, kemudian yang satu lagi, yang syair itu gandum yang halus. Nah, di sini Nabi SAW memberikan isyarat, sungguh sangat banyak berkahnya kalau makanan gandum itu, tepung kasar dan tepung yang halus dicampur untuk membuat adonan makanan, tapi di rumah, bukan untuk dijual. Maksudnya kenapa bukan untuk dijual? Kalau dijual gak boleh nih, karena tentu beda harga, gitu kan? Gak boleh, harus dipisahin. Nanti masalah konsumen mau campur urusan dia, gitu kan? Atau Satu keadaan ulama bilang boleh mencampurkan produk yang akan ditransaksikan kalau memang jelas itu satu kebutuhan di masyarakat. Bukan manipulasi. Misal, satu masyarakat itu memang biasa memakan bur sama syair, gandum yang kasar sama yang halus, emang udah biasa mereka menjualnya dengan mencampur satu sama yang lain, dan ini mereka pakai sehari-hari. Daripada mereka campur di rumah, memang mereka mau. Makanya biasa kan ada kita lihat bahan ini terpisah, yang A, yang B, yang C. Sebenarnya sama saja jenisnya, cuma ini terpisah, ini yang halus, ini yang kasar, ini yang dicampur, gitu kan. Maka itu boleh dalam satu keadaan, memang itu kebutuhan, bukan kita yang mencampurnya secara sengaja. Kalau ada manipulasi juga haram pendapatannya. Kalau ibu tanya kepada saya, kenapa Ustaz ya, bisnis Allah buka 99% pintu rezeki di situ, tapi banyak orang yang bangkrut. Jawabannya satu, karena tidak jujur. Kapan dia tidak jujur dalam bisnis, pasti gagal. Itu sudah umum itu, gitu kan. Pasti ada masalah, kalau dia mungkin modalnya gak benar, mungkin sistem yang dia pakai gak benar, ada terbuka sedikit celah pintu haram, ada manipulasi data, ada produk yang haram dijual, ada sistem yang salah, udah masalah itu pasti. Dengan sendirinya, walaupun dia buat semegah apapun usahanya tetap akan bangkrut. Gitu kan. Tapi subhanallah, orang yang mulai dengan modal yang halal, walaupun sederhana, maju saja. Ya. Di dekat rumah saya di Condet itu bu, ada satu kios jual nasi rawon kecil di pinggir jalan. Tapi masya Allah, orang yang batam makan itu luar biasa, gitu kan, penuh. Padahal biasa saja, cuma nasi dan biasa. Di Kemang juga itu, di tempat saya biasa ngisi taklim kalau pagi Senin, ada satu tempat di dalam gang jual apa ya, opor ayam Betawi. Tulisannya gitu. Itu sampai mobil-mobil pada antri di situ. Masuk, padahal tempatnya itu digabung antara kios kecil makan itu dengan bengkel di sebelahnya. Tapi orang datang tuh makan. Salah satu contoh berkahnya ya. Bagaimana tempat walaupun di dalam gang dicari oleh orang, subhanallah. Karena modalnya benar, orang yang memang jujur dalam melakukan muamalah itu benar. Orang-orang subhanallah yang jual, kasus-kasus banyak di lapangan ya. Penjual sate di malam hari itu, kalau mereka sudah memakai daging-daging yang tidak benar, subhanallah gak bertahan lama. Kalau bukan orang gak beli, ketahuan ada sesuatu di dagingnya, rasanya gak enak, atau orangnya tiba-tiba sakit gak bisa jalan. Ada saja, subhanallah, yang pakai daging benar, memang ayam yang dipotong asli, bukan ayam yang sudah jadi bangkai, jalan aja tuh akses, gitu kan? Gak ada masalah. Jadi kejujuran dalam bisnis itu modal utama, bukan duitnya. Kalau modal kejujuran ada, insya Allah semua akan lancar. Dari hadis ini juga diambil pelajaran bu, di rumah itu Nabi SAW memberikan isyarat, karena zaman itu makanannya orang gandum, maka sekarang disesuaikan dengan keadaan kita. Baiknya Allah berkahi kalau mencampur antara makanan sama makanan. Gitu kan? Mungkin contoh di lapangan, kacang hijau sama ketan hitam biasanya dicampur, apalah ya orang mencampurnya. Nah itu ada berkat tersendiri. Karena setiap jenis makanan ada berkahnya, kalau dicampur maka akan lebih banyak lagi berkah yang didapatkan. Untuk membuat makanan di rumah ya, bukan untuk dijual. Inilah hadis yang pertama yang menjelaskan masalah atau dimaksud dalam bab qirat. Tetapi perlu kita ketahui, Ibnu Hazm mengatakan rahimahullah tadi di footnote-nya, belum pernah ada dalil yang khusus menjelaskan masalah muqaradah. Masalah bolehnya orang menaruh modal dengan orang lain lalu bagi hasil setengah-setengah. Tetapi dipastikan dinukil dalam beberapa athar, ya, riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berjalan dan Nabi tidak larang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak larang. 930 hadisnya. Wa an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, annahu kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradah, alla taj'al mali fi kabidi ratbatin. ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بعل أو بطن ولا تنزل في بطن مسيل فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي رواه الدارقطني ودار القطني ورجاله ثقات. Dari Hakim ibn Hizam radhiyallahu bahwasanya disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai qirat, yaitu ya, jangan menggunakan modalku untuk barang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkaulah yang menanggung modalku. Riwayat Darul Qutni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitab Muwatta dari Ala ibnu Abdurrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia pernah menjalankan modal Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan keuntungan dibagi dua. Hadis ini mauquf sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran, ibu-ibu sekalian. Kalau sebelum bisnis, misal gini, ada orang datang ke ibu bilang, saya mau buka butik jual baju konveksi, jenisnya 1, 2, 3, 4, 5. Saya butuh modal 500 juta. Ibu masukin, baik saya masukin. Tapi saya kasih syarat ya. Kalau seandainya modal saya kamu pakai di bisnis lain, kamu harus kembalikan modal saya gak mau. Misal gak boleh kamu pakai untuk tadi misalnya beli ikan ya, dagang ikan. Tidak boleh kamu pakai modal ini, tadi dibahasakan di laut misalnya. Tidak boleh masuk ke bisnis laut, bisnis air gak boleh, saya gak mau. Butik ya butik gitu kan. Kalau memang kamu masukkan ke situ berarti modal saya milik saya. Di akadnya begitu, itu boleh dari awal. Di sini bolehnya karena memang dia mengkhianati pemilik modal, gak boleh. Sudah sepakat ya. Ibu juga kalau terima modal dari seseorang, ibu sudah tawarkan proposalnya bisnis A, gak boleh ibu alihkan ke bisnis B kecuali ibu pamit. Ibu harus bilang, ini ada bagi hasil kita nih 20 juta bulan ini. Ada usaha baru, misalnya pengadaan tisu untuk restoran, pengajaan apa untuk sekolah misalnya. Baik, saya mau masukkan bisnis baru dengan modal 20 juta. Kamu mau ikut gak dengan keuntungan yang 20 juta, 10 juta kamu, 10 juta saya. Dia bilang iya, baru kita masuk ke bisnis yang kedua. Gak boleh kita memakai uang orang tanpa izin, gak bisa. Dan harus dijalankan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Bisnis A ya bisnis A. Mau pindah ke yang lain maka berarti harus pindah dengan kesepakatan pemilik modal. Izin dulu, gak boleh enggak. Kalau dia ridho maka insya Allah jalan dan itu diberkahi. Ini semua kata kunci suksesnya ya Bu ya. Jadi apa yang saya jelasin ini untuk memuluskan bisnisnya ibu ke depan. Harus begitu. Gak bisa tidak, sedikit dilanggar maka akan mengganggu semuanya. Akan mengganggu. Jadi hadis ini menjelaskan masalah kita tentang masalah tadi yang saya jelaskan itu ya. Jadi pemilik modal punya hak untuk mengambil modalnya kalau ternyata yang mengelola ya itu mengalihkan ke bisnis yang lain. Lalu bagaimana kalau yang mengelola tadi sudah terlanjur masukkan ke bisnis dan dia rugi misalnya, tetap di sini dia wajib mengembalikan modal orang itu karena dia mengkhianatinya. Wajar itu ya. Ibu ditawarkan bisnis apalah ya, apa saja, kemudian dia ternyata alihkan ke bisnis yang lain, lalu dia bangkrut. Nah, ibu punya hak untuk mengambil modalnya ibu. Walaupun dia harus cicil, yaitu utangnya dia, karena memang dia tidak sesuai dengan yang disepakati. Tidak menjalankan sesuai yang disepakati. Baik, ini bab qirat. Sampai sini ada yang mau bertanya sebelum pindah ke bab yang setelahnya? Baik. Waktu pertama ibu investasi, sebelum investasi ibu sudah pelajari belum? Jelas semuanya. Dia punya pekerjaan itu memang. Memang pekerjaan itu dia sudah berjalan 5 tahun. Dia bilang, "Pak, kalau mau ini daripada di Singapura ini lebih baik begini." Baik. Baik. Yang pertama, akad tentang harusnya ada penentuan 12 juta per bulan itu tidak boleh. Pertama, Bu ya. Jadi tidak boleh ada penentuan jumlah langsung uang tanpa masuk dalam persentase keuntungan. Sama saja tadi, misal tiap bulan 12 juta. Itu sama dengan tiap bulan saya ambil dari modal saya sekian persen. Karena penentuan itu tanpa mengetahui keuntungan yang real ditemukan akhir bulan, itu gak boleh. Akad ini gak boleh, emang dalam Islam gak boleh. Karena masuk dalam bab riba, bab zaliman, karena memang gak boleh sama sekali. Jadi gak boleh ibu bisnis sekali lagi menentukan saya mau terima setiap bulan 2 juta, saya mau terima setiap bulan 3 juta, gak boleh ini. Walaupun dia tulis, ibu jangan iyakan. Gak boleh, karena dalam Islam dilarang. Baik, sebentar, sabar Bu. Saya akan jelaskan. Jadi saya bukan menyorotin ibu, saya sedang menjelaskan hukum syar'inya. Secara global kita enggak boleh menentukan jumlah uang yang akan diterima tiap bulan, tidak boleh menentukan persentase dari modal, itu enggak boleh. Saya mau terima, saya kasih kamu 10 juta tapi saya mau terima tiap bulan 500 ribu, 1 juta, itu enggak boleh. Karena kita tidak tahu keuntungan dia berapa, enggak boleh. Yang boleh sekali lagi cuma satu, persentase dari laba. Nanti kalau kamu untung akhir bulan, kita duduk sama-sama, gitu kan? Kemudian dilihat dari keuntungan itu, saya ambil 40, kamu 60, saya 50, kamu 50, itu boleh. Realnya berapa? Untung 12 juta ya, 12 juta dibagi 2, 6, 6 juta, 6 juta misalnya, itu seperti itu. Jadi dari sisi akad itu semestinya sudah tidak boleh, gitu kan? Kalau masuk kasus ibu tadi, dia tentukan 12 juta itu sudah melanggar syar'i sebenarnya. Kemudian yang terjadi adalah ternyata berjalan waktu, ya, tidak ada lagi bagi hasil. Baik, ibu tanya sekarang, kenapa tidak bagi hasil? Dia bilang tidak jalan. Ibu minta buktinya, mana buktinya kalau tidak jalan? Kan itu. Kalau memang tidak jalan, mana buktinya? Kalau memang loh, itu masalahnya. Jadi dari awal ini masalah kejujuran pebisnisnya dan orang yang mau investasinya harus dua-duanya jujur. Banyak kasus di lapangan bangkrut usaha karena kenapa? Modalnya enggak benar. Saya punya modal, seseorang naudzubillah ya, ada orang punya modal tapi uang itu dari penipuan, uang yang dia juga pinjam dari orang lain apalagi dari rentenir untuk dipakai bisnis, enggak bakal berhasil. Dasarnya dasar uang riba, kemudian mau dipakai untuk modal itu sulit, akan banyak kendala-kendala ditemukan. Memang sudah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala itu. Kata ulama agar seseorang itu tinggalin, dia kembali gitu ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar. Jadi memang dasarnya enggak ada kejujuran, masalahnya begini, ini tuh. Makanya kalau kita datang ke sana pun dia bilang ada kerugian, baik, mana kerugian? Kalau dia tidak jelaskan mana kerugian, dia tidak mau berikan keterangan yang benar, ibu punya hak tarik modal. Ibu punya hak untuk meminta karena sama kasuistik tadi ini, hampir sama dengan kasusnya kalau kamu bisniskan uang saya di tempat lain, maka saya akan ambil modal saya. Itu akadnya bisa seperti itu. Atau keadaannya kayak ini, orangnya tidak jelas, hilang tiba-tiba, Allahu alam dipakai apa uang itu. Maka kita punya hak untuk mengambil modal kita, walaupun dalam bentuk utang dari dia, karena memang dia tidak benar, gitu kan? Kalau memang tidak benar ya. Tapi kalau memang betul rugi, ibu harus bisa terima. Kalau betul rugi ya, gak usah kita bilang, oh rugi dong saya 250 juta. Itu konsekuensi bisnis. Harus kita bisa terima keadaan itu. Gak bisa kita mau terima kalau enaknya untung, kalau rugi kita gak mau ikut-ikutan. Enggak, memang harus bisa seperti itu. Kalau emang ibu datang, ibu duduk baik-baik sama dia, saya tanya, ini rugi gak? Ya, mana buktinya? Buktiin kepada saya. Kalau buktinya rugi gak apa-apa, saya gak minta apa-apa. Emang sudah begitu. Ibu melakukan itu bukan karena dia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang saya tahu Tuhan saya melarang saya mengambil kalau memang rugi usaha, emang enggak bisa, gitu kan. Tapi kalau dia tidak mau buat laporan, dia enggak mau memberikan data, ya memang ibu, haknya ibu mengambil modal. Mungkin enggak jelas. Tarik mana modal saya kalau gitu. Biasanya orang yang seperti ini, saya tidak tahu ini, tapi ini realita lapangannya, biasanya karena uangnya dipakai untuk lain. Subhanallah, kalau ada ibu terima modal dari orang nih, baru ibu terima belum mulai bisnis, ibu sudah tarik untuk kebutuhan rumah tangga, pasti gak berhasil. Enggak, orang yang punya modal gak bakal mau ibu pakai beli makanan di rumah itu. Kalau sudah ibu putar, keuntungan hasilnya ibu sendiri, hasil keringat ibu nikmatin, itu baru berkah. Ada orang begitu, semua terima uang 200 juta misalnya. Udah 15 juta sudah beli sofa, 20 juta udah beli ini, beli macam-macam, dengan dia tahu modal yang dia butuhin 100 juta. Dari awal mungkin dia sudah bohong, 200 juta dia saya butuh. Dihabisin sama dia, tidak bakal jalan. Nanti akan sulit tuh usahanya jalan, subhanallah. Karena memang keluar dari real kesepakatan. Jadilah seorang pebisnis yang benar bisnis memangnya. Memang betul-betul dia orang yang menguasai bidangnya. Jadi saya 200 juta, tidak boleh ganggu, jangan ganggu itu 200 juta. Walaupun kita butuh, gitu kan? Ingat selalu nasihat saya, ibu-ibu sekalian, kita punya kapasitas. Perut kita hanya butuh maksimal 2 piring nasi, maksimal itu. 3 piring udah enggak bisa bernafas nanti. Cuman itu berapa 2 piring nasi itu? Kan itu 10.000, 20.000 rupiah. Ngapain ambil uangnya orang sampai puluhan juta? Enggak ada manfaatnya. Yang kalau ibu sadari bahwasanya dengan mengambil uangnya orang secara zalim kita akan susah, ibu tidak akan lakukan itu, karena ini akan tetap akan ada susahnya. Dan susahnya itu kita ngambil nih 2 tahun kita ngambilin, susah kita 10 tahun. Berat nanti gitu kan. Kalau orang faham masalahnya, dia tidak akan berani mengambil haknya orang lain, karena bukan berarti dia berhasil, tidak. Dia cuma senang berapa hari menikmatin AC yang dari hasil uang curian, ranjang hasil curian, memang dinikmatin. Tapi setelah itu pengembaliannya berat. Ya, berat, belum tentu orang yang punya modal mau ngambil ranjangnya dia, mau ambil AC-nya, itu gak mungkin. Cobalah, memang bisnisnya profesional. Subhanallah, gak ada sesuatu yang dilakukan secara profesional kecuali pasti baik. Pasti baik gitu kan. Makanya sabda Nabi SAW dalam hadis Abu Daud, "Inna Allah yuhibbu min 'abdin idza 'amila 'amalan an yutqinahu." Allah cinta seorang hamba kalau dia buat suatu perbuatan dia menguasainya. Memang begitu, ya. Jangan pernah ngambil modal yang diinvestasikan kepada kita untuk kebutuhan pribadi, jangan. Gitu kan? Jadi jalankan gitu. Jalankan. Jadi dipakai sesuai dengan apa. Jadi ibu di sini punya hak kalau tidak ada kejelasan. Boleh ibu meminta kepada dia modal. Masalah kasusik tadi dia kasih cek palsu atau giro palsu itu lain lagi. Itu berarti perilaku-perilaku yang menambah dosa dia saja. Gitu kan? Udah ibu jalanin kehidupan aja. Ibu jalanin aja kehidupan sambil ibu menganggap itu adalah musibah dari Allah SWT. Ibu muhasabah mungkin ada uang haram, mungkin memang Allah ini. Dan subhanallah biasanya kalau ada orang utang sama kita atau ada orang menipu, masa transisi yang belum dia bayar misalnya dalam 3 tahun, ibu kalau muhasabah kembali, ibu akan temukan nikmatnya Allah yang datang lebih banyak daripada uang itu sebenarnya, gitu kan? Mungkin Allah SWT kadang-kadang dari sisi lain mau menghilangkan uang haram dari kita dengan caranya Allah. Kita baru terima duit, baru beli HP, ternyata ada haramnya, hilang HP-nya, gitu kan? Allah tidak mau memang kita menikmatin yang haram itu dengan caranya. Gak usah kecewa, gitu kan? Seperti itulah, jadi muhasabah. Ibu sekarang lagi dicoba. Ingat, pahala sabar tidak didapatkan kecuali musibah sedang datang. Gak ada manfaatnya, gak ada bab sabar tuh. Gak ada lagi pahala yang didapatkan kecuali memang datang cobaannya, disitulah. Kenapa ya saya dicoba? Ya Allah mau kamu dapat pahala sabar, kan gitu jawabannya. Jadi ya saya saran saya ibu sekarang berikhtiar coba tetap tanyain segala. Kalau emang bangkrut ibu ikhlasin. Kalau emang dia betul real, dia lihatkan memang ini loh buktinya, ini buktinya, ini buktinya, ya sudahlah. Tawakal Allah, ya Allah sebagaimana telah hilang modal ini kembalikan, gantikan buat saya. Udah, jadilah orang yang beriman jadi tenang gitu kan. Kalau tidak dia dapat, tidak memberikan laporan, tidak ada data yang jelas, ibu punya hak meminta modal. Karena dia keluar dari akad kesepakatan. Lalu ibu niatkan untuk membatalkan akad yang awal 12 juta itu. Gak boleh penentuan itu. Gak boleh penentuan uang langsung, jumlah, dan tidak boleh penentuan persentase dari modal kita. Itu saran saya, Bu. Ada lagi yang lain? Ya. Tergantung modal. Jadi ada 5 orang yang ikut investasi. 5-5-nya sama, dibagi 5. Dari 100% dibagi 5. Biasanya begini, Bu ya. Pemilik usaha ini dia mau lepas sahamnya berapa persen dulu? Misal saya punya usaha, saya ingin Bu lepas saham saya 50%, ya kan? 50% tetap milik saya. 50% itu dinilai berapa? Misal ibu punya sebuah butik tadi nilainya 1 miliar. Berarti ibu melempar saham di lapangan 500 juta. Nah, 500 juta ibu tetap mau pegang kan 50%. 500 juta ini dilihat kalau 5 orang investor yang masuk itu masing-masing 100 juta, ya mereka berarti punya hak dari 500 juta nanti itu ya dibagi ke mereka, dibagi 5. Ya. Kenapa? Tetap harus ada kejelasan berapa patungannya itu. Jadi jelas nanti persentase dia kan. Dia jadi masuk. Gimana ulangin. Patungan berlima jumlahnya sama. Masalah satu dari pokok itu yang menjalani bisnis. Nah, sebaiknya persentasenya itu apa? Yang menjalani bisnis ini sudah punya usaha sebelumnya atau baru mau dijalanin? Sama-sama. Baru mau dijalanin. Sama, berarti sama semua. Sama semua berarti perusahaan berdiri juga dari modal orang lain. Iya kan? Betul, saya paham. Berlima patungan. Usahanya belum ada sebelumnya. Baik, berarti sama, dibagi rata. Berarti 100% perusahaan itu dibagi 5, gitu lah. Kalau ibu sudah punya usaha, udah jalan, ibu butuh modal, ini lain. Ibu sekarang nilai sendiri, saya mau lepas saham saya ke masyarakat ini berapa? Ya kan? Misal nilai perusahaannya, saya kasih contoh ya, kemarin restoran saya nilai itu 2,5 M, kan gitu. Kemudian saya butuh modal tambahan. Saya hitung kalau orang ikut 250 juta berarti dia dapat 10%, gitu kan. Jadi dikeluarin, saya mau keluarkan cuma 50%-nya saja. Jadi 1,2 misalnya, gitu kan. Seperti itulah. Jadi kita keluarin persentase yang kita tidak mau. Kalau ibu mau lepas 100% sahamnya, itu terserah ibu. Itu kan berarti dijual di lapangan semua, ibu tinggal pegang, ibu dari tapi memang harus tetap ada ya. Kalau kita sudah punya perusahaan itu harus tetap kita punya sesuatu di situ. Harus kita punya. Misal saya jual di pasar 90%, 10% itu ibu punya hak di situ. Baru yang sebenarnya itu dibagi. Kalau tidak ada perusahaan sebelumnya, maka enggak ada masalah. Ya, Bu ya. Ya itu tergantung, kalau mereka ridho, misal mereka ambil 10-10%, ibu 15% itu gak ada masalah, kalau mereka ridho. Kalau tidak, karena perusahaan belum, ibu betul yang kelola, tapi kalau tanpa mereka ibu gak bisa jalan kan. Kan ibu gak ada modal awalnya, ibu cuma punya modal untuk satu orang kan. Dengan masuknya 4 orang yang lain ini, ibu jadi bisa mengelola usaha itu. Jadi alasan ibu mengatakan kan saya yang mengelola. Ya mereka juga bisa mengatakan hal yang sama, kalau tanpa kami kamu gak bisa jalan. Kan gitu. Jadi sama gitu. Kecuali ibu sudah punya usaha sebelumnya, udah berjalan, ibu butuh tambahan modal. Nah itu ibu punya hak menentukan persentase. Gitu. Memang realnya begitu ya. Begini Bu ya, ibu kalau mau punya banyak cabang usaha, ibu harus bisa melibatkan banyak orang. Memang begitu. Kita gak bisa sendiri. Ya. Orang banyak membuka franchise-franchise itu melibatkan orang kan gitu. Memang begitu, subhanallah, makin banyak orang terlibat, kita dengan tulus ingin membuka lahan-lahan usaha bagi orang, itu malah makin bagus gitu kan. Libatkan orang. Nah, cara melibatkan orang di sini adalah dengan cara yang tadi ya, berapa saham yang kita lepas ya. Saya cuma butuh 10% lagi deh dari saham saya, yang lainnya 90 biarin dikeroyokin oleh orang-orang, dijual lah gitu kan. Seperti itu. Jelas Bu ya? Ya. Mana yang pengusaha-pengusaha semua ini Masya Allah. Bentar di sebelah sana. Bentar Bu ya, mic-nya lebih dekat situ tuh. Oh sudah pindah. Waalaikumsalam. Enggak, boleh-boleh. Jadi sama saja, boleh. Kan ibu kan pemodal. Jadi gini, pemodal itu tidak harus terlibat dalam usaha. Pemodal, investor itu tidak harus terlibat. Dia hanya tahu ada laporan. Ya memang begitu ya. Kalau dia terlibat lagi itu lain lagi, itu tidak ada masalah dia terlibat. Tapi kalau dia tidak terlibat, saya cuma modalin, teman saya bilang saya butuh 500 juta lalu saya kasih aja dia. Oke, kamu kelola deh. Saya enggak tahu, saya cuma tahu laporan bulanan. Itu boleh dalam Islam. Itulah tadi yang muqaradah itu. Jadi boleh dia memberikan modal dengan bagi hasil dari profit yang akan didapatkan. Tapi ingat, profit itu persentase dari laba. Enggak boleh penentuan persen dari modal. Ibu modalnya 1 miliar, 10% tiap bulan dari 1 miliar itu ya enggak boleh. Kalau profit real saja, penjualan sekian, maka dibagi secara persentase, silahkan aja. Enggak ada masalah. Sana tadi. Ya, kembali ke tadi ya, kaidahnya adalah kalau mau bisnis sama seseorang harus memastikan orang itu jujur dulu. Jangan hanya karena saudara, kerabat, teman atau siapa saja. Jadi bukan hanya sekedar kenal kemudian dianggap itu sebagai dia profesional. Bisa saja orang yang lain tapi dia lebih profesional gitu kan. Itu awalnya. Kalau usaha sudah bangkrut atau mengalami kerugian, maka ulama menganjurkan agar pemilik modal menutup usaha sampai di situ dulu. Kecuali memang dia yakin hanya karena terjadi kerugian secara sunnah kauniyah, maksudnya alam, misalnya memang usaha ini jalan tapi kontainernya tenggelam karena badai gitu kan. Pasti pangsa pasarnya, pasti produknya, pasti pabriknya masih ada, cuman kena tenggelam, bangkrut. Nah, itu boleh kita masukkan. Makanya tadi persentase kita yang kita sepakatin 50-50% itu akan memberikan penentuan di situ. Baik pada saat rugi, kita masih masukkan lagi 50% tambahan modal ya. Berarti dia juga akan masuk 50% tambahan lagi, gitu kan? Sama-sama masuk. Atau kalau dia tidak punya modal, dia mengecilkan persentase dia. Saya tadi terima 50%, maka sekarang dengan tambahan modal, maka saya cuma mengambil yang mengelola ya, yang punya tenaga 25%. Berarti nanti yang tambah modal ini akan masuk dengan 75% bagi hasil misalnya. Maka dikelola lah sama-sama. Tapi kalau jelas usaha itu dianggap tadi dicurigai dia tidak jujur, enggak ada laporan, enggak ada keterangan, gitu kan? Atau memang usaha ini dianggap rugi, bangkrut, maka sebaiknya ditutup pada saat itu. Tutup itu dalam arti kata, ayo kita hitung asetnya nih, lalu dibagi sesuai dengan persentase. Itu lebih aman. Jadi enggak usah merasa enggak enak, Bu. Kita enggak enak itu pada hal-hal yang berbau kemaksiatan, tapi kalau kebenaran kita enggak usah enggak enak. Jalanin aja insyaallah. Nah, kalau yang di bagiannya gimana? Rugi, saya aja ngeluarin uang nanti gitu. Masa saya harus bayar rugi ya, bagi. Ibu rugi kenapa? Ibu rugi kenapa? Ya kan ada apa? Yang ngelola usaha ibu atau dia? Iya. Dia yang ngelola usaha. Baik, dia selama ini tenaganya yang dipakai, kan sama, dia juga rugi tenaga. Ibu rugi duit, gitu kan? Sekarang saya tanya Bu, kalau kita mau bicara realnya, dia kerja misalnya 8 jam per hari, 8 jam itu ibu bisa makan, bisa tidur, dia bekerja banting tulang sehari. Mungkin kalau kita bagi dari keuntungan yang dia dapat dengan jam kerjanya, itu bisa saja dia seperti sebagai seorang pegawai yang memang tenaganya sudah dipakai, cuman rugi, gitu kan? Tenaganya juga punya nilai. Makanya dalam bisnis itu ada namanya orang pemodal dan yang satu pakai tenaga. Tenaga itu punya nilai. Ibu gak boleh bilang, ya saya kan rugi dong, saya sudah kasih modal. Dia juga rugi tenaga. Tenaga itu butuh nilai, Bu ya. Ada nilainya. Ibu kalau bekerja 3 jam, 4 jam itu kan capek, ya letih, butuh energi, butuh ide-ide, gitu kan? Semua kerugian, ya memang itu risiko bisnis ya. Ibu, saya sarankan kalau tidak punya jiwa bisnis belum, belajar dulu baru masuk. Karena kalau enggak nanti berat jiwa kita menerima. Banyak orang mau menginvest-invest tapi tidak ada jiwa bisnis. Akhirnya pada saat bangkrut dia susah terima. Tetap ngotot suruh kembalikan modal. Lo bangkrut, rugi, enggak bisa. Memang enggak bisa. Memang sudah begitu. Ada lagi? Bentar, mic-nya sudah di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, kalau tadi kan kalau jual beli dengan luar negeri itu Jual beli kenapa? Dua harga, satu harga, misalkan kredit itu berbeda nggak boleh. Hmm. Enggak, ibu kasih diskon. Boleh di diskon. Misal kalau beli 100 buah kue, diskon 10%, enggak masalah itu. Tapi jangan dibedain harga, enggak usah beda. Jadi memang peka sekali perbedaannya ya. Transaksi satu produk enggak boleh dua harga, gitu loh. Itu intinya. Tapi kalau ibu tadi membedain kuantitinya, jumlahnya, maka boleh diberikan diskon, enggak apa-apa. Ya, Enggak, sesuka ibu boleh kan, yang ditentukan 10% kan ibu. Enggak, itu bebas, itu terserah. Iya, cuman nanti akan mengganggu kualitas kerja. Kalau ibu kepada 10 konsumen masing-masing beda-beda persen diskonnya, itu akan mengganggu kualitas kerja nanti. Lebih aman standarisasikan aja 10% ya 10%. Beli 100 kue, maka 10%. Beli 2000 kue atau 1000 kue dapat 20%. Udah disamain, kerabat bukan kerabat beli sama aja. Memang bisnis begitu baru bisa berjalan, kalau enggak susah, gitu kan. Ya. Ada lagi? Kayaknya di depan-depan ini sukses semua usahanya nih, Masya Allah. Yang di belakang aja. Pasar masih balik yang tadi. Jika modal kita sudah kembali, sudah pulih kembali selama 3 tahun, 4 tahun, setelah itu untuk di kemudian hari atau per bulan masih terima profit, boleh nggak? Boleh. Masih halal kan? Iya. Sebenarnya, uang yang ibu terima tiap bulan itu adalah profit dari pengelola. Profit dari pengelola. Tapi di sini ibu disarankan oleh para ulama bagi hasil yang diterima tiap bulan agar modalnya aman, itu dianggap pengembalian modal oleh ibu sendiri, bukan oleh mereka. Mereka enggak ada urusan dengan itu. Nah, setelah ibu yakin modalnya kembali dalam 10 bulan, dalam setahun, dalam 2 tahun, selebihnya kan sudah labahnya, gitu kan? Sudah dinikmatin gitu. Ya. Sudah? Ini yang punya kontrakan-kontrakan bahasanya nanti ke depan nih. Yang punya kebun mangga gitu. Ya. Waalaikumsalam. Kalau apa? Boleh, enggak masalah. Karena memang setiap uang itu punya nilai. Kalau punya nilai yang berbeda, gak masalah. Misal emas India dengan emas Indonesia, misal. Beda, karena memang dari sisi kualitasnya beda, maka gak masalah. Ya? Boleh. Money changer gak masalah. Karena memang dasarnya itu bukan riba. Karena memang nilai rupiah dengan nilai dolar berbeda, berselisih, gitu kan. Yang tidak boleh, yang masuk riba itu kalau jenis uangnya sama. Misal kayak mau lebaran tuh ya, biasanya orang ambil uang baru 100 ribu jadi 110. Nah itu gak boleh itu, karena uang itu ditukar sama uang yang sama, gak boleh. Memang nilainya dasarnya sama. Uang rupiah 10 ribu tua dengan 10 ribu baru sama kan? Sama gak kalau beli barang? Sama aja, cuman bedanya karena ini belum lecek atau masih baru gitu kan. Sudah? Waalaikumsalam Kontraknya apa? Ibu kontrak sama perusahaan lain apa? Oke, ibu sekarang bisnis yang saya tangkap ya. Modalnya sekian, keuntungannya jelas sekian. Terus? Saya ada pembelian. Buat ibu, itu kan ibu transaksi jual beli, boleh. Ibu beli produk 1 juta, ibu jual 10 juta, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ibu sekarang tidak punya masalah karena ibu sedang menjual produk ke orang lain. Yang kita bahas dari tadi ini adalah orang ikut ke perusahaan ibu. Boleh aja, nggak ada masalah. Itu kan berarti perbagian persentase, nggak ada masalah. Ya, karena penentuannya begini, bolehnya karena ibu mengambil persentase dari laba, dari profit, itu nggak masalah. Ya itu dari tadi yang kita bahas. Kalau ibu menentukan profit, ya persentase dari modal itu yang tidak boleh. Ya, jadi nggak masalah. Sudah ya? Masih ada lagi. Masya Allah. Ya, kita mengganggu pertanyaan ibu saat ini. Memang kalau kita membeli barang seharga misalnya 100 ribu, kita boleh menjual sesuka kita. Boleh. Misalnya 300 ribu, boleh. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, bebas saja. Salam katakan. Berkhianatnya bagaimana nih? Dia yang mengelola usaha atau bukan? Di stop aja, karena sudah ada ketidakjujuran. Ketidakjujuran itu sudah menjadi satu poin yang sangat kuat dalam pengadilan Islam itu untuk memberhentikan transaksi. Jadi ibu berhentikan aja kalau ada orang yang tidak jujur di antara para orang-orang yang menanam modal itu. Gitu kan? Tapi saya perlu rincikan dulu ya. Misal gini, berlima naik masuk ke dalam satu perusahaan, kita buat tas misalnya. Nah, tas ini modalnya sudah saling tahu, harga jualnya juga saling tahu. Baik, akan dijual misal 100 ribu modal, dijual 200 ribu misalnya. Ada salah satu orang yang menanam saham ini, mengambil, dia beli umumnya, dia ambil, dia beli dari perusahaan itu juga sendiri, perusahaan dia sendiri, kemudian dia jual di atas harga 250 ribu. Bolehkah itu? Kan gitu. Itu kan yang jadi, bisa saya jadi pertanyaan itu. Maka jawabannya, kalau memang itu dibolehkan oleh perusahaan, nanti tidak masalah. Siapapun konsumen yang beli 250 ribu, dia mau jual 350 lagi gak masalah. Berarti gak apa-apa, dia bukan berkhianat. Karena dia tidak mengganggu harga standarnya perusahaan. Yang jadi masalah sekarang adalah, termasuk berkhianat, perusahaan modalnya 100 ribu, jualnya 200 ribu. Kemudian dia datang karena ini kerabatnya atau orang yang dia kenal, perusahaan gak boleh jual di bawah 200 ribu. Nanti di pasaran nanti orang mau jual berapa terserah. Dia datang dia jual 150 ribu misalnya. Gitu kan? Tanpa teman-temannya tahu, maka ini berkhianat namanya, enggak boleh, karena ada standarisasi yang disepakatin. Seperti itu gambarannya. Tapi kalau dia misalnya beli di perusahaan dengan 200 ribu, lalu dia jual, ini kan harga standar perusahaannya. Dia jual di luar 300 ribu, itu hak dia. Dia sama dengan konsumen umumnya. Yang dia tidak mengganggu stabilitas perusahaan, enggak terganggu. Jadi tergantung. Jadi kalau yang kedua tadi bukan berkhianat, kalau yang pertama tadi berarti berkhianat. Ya. Sudah? Satu lagi. Dari tadi satu terus ini. depan sini. Saya mau bertanya tentang jual beli yang apa? Jual beli yang apa? Jual beli yang apa? Ini bedain cicil sama jatuh tempo ya, beda. Jatuh tempo ini besok kamu bayar tapi sama harganya. Dia bukan nyicil tiap hari. Kalau mengenai cicil itu dimaksudkan, misalnya ada akadnya jelas di awal kerja beli, kemudian jual, saya buat dengan harga sekian, tapi bila tempo 3 kali bayar atau lebih, saya jual sekian. Boleh, asal akadnya jelas di depan. Karena itu berdasarkan dari hasil konferensi para ulama-ulama besar bahwa itu diperbolehkan. Cuma saya kurang tahu detailnya kenapa itu jelas tersebut. Enggak, kalau cicil itu memang ada pendapat ulama yang mengatakan boleh berbeda harga. Kalau cicil, saya tidak bahas tadi masalah cicil ya. Saya bahas jatuh tempo. Misal gini, kamu bayar seminggu kemudian, tapi dia bayar cash nanti. Cuma seminggu, gitu kan? Itu beda. Kalau nyicil itu dalam seminggu dia bayar per hari, misal, kan gitu. Atau dia bayar dalam 3 bulan, setiap bulan dibayar, itu lain. Kalau cicil, maka itu memang ada pendapat ulama ya. Umumnya sekarang sudah dikeluarkan fatwa ya internasional, itu bolehnya membedakan harga kalau cicilan. Kalau cicilan, karena biasanya kalau cicilan itu temponya kan terlalu jauh, bisa saja modalnya jadi tertahan untuk diputar, gitu kan? Maka itu dibolehkan. Ada pendapat ulama mengatakan boleh. Kalau cicil, artinya memang dia akan bayar berapa yang dia mampu per bulan, itu dikatakan. Jadi yang saya bahas bukan itu jatuh tempo. Jadi kita niatnya mau membantu orang karena dia belum punya uang, akhir bulan dia baru terima gaji. Nah, kamu bayar nanti akhir bulan deh. Tapi dibayar cash sama dia, dia bukan cicil. Itu jatuh tempo tadi yang kita bahas. Gitu kan? Tapi kalau yang dimaksud dengan cicilan lain, gitu kan? Cicilan karena dia misal disepakati 3 bulan nih. Kan sebelum tiba 3 bulan kan dia sudah bayar sebenarnya. Ya kan? Dia sudah ikut bayar. Beda dengan jatuh tempo tadi yang memang setelah sebulan dia bayar full semua satu bulan, kan beda. Makanya dalam cicilan itu dibolehkan, ada sebagian pendapat ulama ya mengatakan boleh transaksi dengan cicil dan harganya dinaikkan. Karena mungkin dihitung pada masa itu nanti, misal 3 tahun kemudian memang harganya sudah sekian gitu. Kalau dihitung secara waktu gitu. Gak boleh itu Bu, itu bunga. Itu bunga. Kalau kartu kredit itu bunga. Ibu bisa cicil begini tapi sekian persen bunganya. Memang mereka sendiri namakan bunga. Itu gak boleh. Gak boleh. Jadi gini ya, perbedaan dasar antara transaksi KPR misal contoh, yang boleh dengan yang tidak boleh, itu di akad. Di akad. Misal ibu mau cicil rumah atau mau cicil mobil, ibu datang kepada seseorang teman atau satu instansi, ini harga mobil 200 juta saya mau beli, gitu kan? Tapi saya nggak ada duit. Kata instansi atau individu itu, baiklah saya belikan 200 juta itu, tapi nanti saya jual kepada kamu 300 juta, mau nggak? Sebelum beli barangnya, dia bilang saya mau, nggak apa-apa. Tapi saya bayar 36 bulan ya, nggak apa-apa itu boleh. Karena akadnya jual beli. Yang tidak boleh, kalau instansi itu bilang, baiklah saya belikan mobil itu 200 juta. Tapi kamu, ya saya hutangkan uang 200 juta ini. Seperti contoh sekarang perbankan konvensional itu, kalau akadnya, Ibu beli mobil 200 juta nih. Akadnya itu bank meminjamkan uang kepada pihak B sejumlah sekian yang dibayar selama 36 bulan dengan bunga sekian persen. Jadi utang bukan jual beli. Dia enggak hitung produk itu, yang dia hitung uang yang kita pinjam. Sementara utang ini enggak boleh berbunga. Enggak boleh. Tapi kalau akadnya saya belikan kamu mobil, misalnya tulis pihak A pertama bank membeli mobil 200 juta, menjual kepada pihak B 300 juta yang dibayar selama 36 bulan halal. Masalahnya di akad. Mungkin kalau ibu bilang, kok sesederhana itu? Iya. Ibu tahu enggak? Seseorang bisa murtad dengan satu kalimat. Dan dia bisa masuk Islam dengan satu kalimat kan? Bukankah orang kalau bilang saya murtad, na'udzubillah misalnya, dia tulus dari hatinya murtad, keluar dari Islam tuh, meninggal satu menit kemudian masuk neraka. Begitu mudahnya ya, orang itu keluar dari jalur benar atau masuk ke kebenaran. Orang non-muslim syahadat, meninggal satu menit kemudian masuk surga. Ya kan, ada satu anak muda Yahudi yang sakit keras di zaman Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Lalu Nabi SAW datangin rumahnya sambil berkata kepada dia, wahai anak muda, ya, wahai anak kecil, ucapkanlah syahadat, syahadatullah wa rasulullah. Lalu dia balik ke ayahnya kasih isyarat, ikutilah Abu Qasim, ikutilah Muhammad, gitu kan. Lalu anak muda itu syahadat. Begitu syahadat, Nabi SAW memuji Allah, alhamdulillah. Begitu keluar depan pintu rumahnya, terdengar keluarganya nangis karena sudah meninggal. Kata Nabi SAW, alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka karena syahadat tadi. Memang simple sekali, simple, tipis sekali perbedaan halal dan haram, gitu kan? Tipis sekali antara nikah sama zina. Bedanya apa? Akad nikah, kalimat, saya nikahkan kamu, saya terima nikahnya, udah selesai. Berhubungan biologis dengan orang yang berzina sama saja. Bedanya cuma itu tuh, akad dengan saksi mahar. Kita gak bicara gedung acaranya ya. Itu sudah perbedaan dasar, cuma sederhana sekali. Antara halal dan haram nih. Yang itu. Bedanya cuma tipis, makanya harus hati-hati. Harus lebih peka. Nikmatin yang halal, tinggalkan yang haram. Dan insya Allah yang halal itu jauh lebih banyak. Begini inilah. Baik, mungkin begitu dulu. Satu lagi. Terakhir ya. Sepakat. Ya, jadi kalau kita lagi nyicil barang, kemudian dalam tengah jalan kita gak mampu nyicil, maka produk itu dikembalikan, boleh dikembalikan kalau memang pemiliknya setuju, gitu kan? Dikembalikan, kemudian dinilai uang yang sudah dicicil berapa. Kalau sudah sampai modal barang dan dia setuju, yang pemilik modal itu tinggal keuntungannya, maka berarti sudah tidak masalah. Dia di sini dapat pahala orang yang punya produk, gitu kan? Tidak usah dikembalikan barangnya. Tapi kalau belum kembali modal dia, barang dikembalikan, maka di sini boleh juga si pemilik modal mengembalikan uang kalau produknya masih anggap layak. Tinggal dinilai, misalnya barang ini karena kamu sudah pakai 3 bulan, umumnya di pasaran harganya turun sekian, maka dikurangin nilai yang 3 bulan itu, kemudian dikembalikan sisanya. Tapi yang lebih umum dikatakan para ulama adalah kalau produk sudah dibeli, sudah disepakatin, cicil pun gitu kan, di tengah jalan gak bisa, maka berarti ini tetap dia berusaha membayarnya, memaksimalkan. Mungkin dengan menjual barangnya untuk menyelesaikan utang. Karena itu di sini untuk menyelesaikan transaksi dia. Ini bukan utang ya. Jadi memang dia harus selesaikan karena produk itu sudah ada. Tapi ini yang saya bilang yang terakhir, pendapat yang lebih kuat, yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah diusahakan agar dia tetap membayar kapan dia mampu. Dia sampaikan, kalau saya tidak bisa, saya coba akan menjual barang ini, dan begitulah ya. Dan orang yang memiliki modal ini atau orang yang memiliki produk tidak boleh menaikkan, tidak ada penalti dalam Islam, tidak ada. Gak boleh ada penalti. Jadi tadi saya sudah jelaskan di awal pertemuan, ada investasi dunia dan akhirat yang bisa digabungkan, tapi tidak bisa investasi akhirat digabung dengan dunia. Udah ya. Baik, yang bertanya lagi saya ambil persentase nanti dari usahanya. Baik, kalau ada benar dari Allah, ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.